Bila bintang diganti satelit, manusia bunuh jalan, evolusi kehidupan makin jelas. Bila hidup butaka budaya, bila anarki membara rakyat merana, daulatlah yang hidup dari semu demokrasi. Satuan berbangsa digemakan. Bila anarki dan emosi.